Allahumma salli ala Muhammad Safi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. La ilaha illallah wa la na'budu walau karihal kafirun. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula benjang pejah husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. La ilaha wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqamah. Ya benjang pejah husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan.

Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sedulur sawise ono azan, ojo podo ketungkul omong-omongan, enggal-enggal podo wudu terus dandan, mlebu masjid lakonono kesunatan, salat sunat ojo nganti ketinggalan, nunggu imam sinambi puji-pujian, imam rawuh tiko mati terus sembahyang, ojo bubar yen durung rampung wiridan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sedulur sawise ono azan, ojo podo ketungkul omong-omongan, enggal-enggal podo wudu terus dandan, mlebu masjid lakonono kesunatan, salat sunat ojo nganti ketinggalan, nunggu imam sinambi puji-pujian, imam rawuh tiko mati terus sembahyang, ojo bubar yen durung rampung wiridan. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran jan sakalima, lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman. والأحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد kebacu temenan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali nang alam dunyo bakal tak ring kesing dunyoku sing isih ono. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Isih celek diwulang ngaji sok yen gede supaya ngerti ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci sapa ora ngaji bakal rugi rugi dunyo ra dadi apa rugi akhirat mlebung neraka. Neraka iku arupa geni yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca ya padha ngaji mumpung durung ketekan pati.